Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Pada pertemuan yang lalu telah kita ketahui kesimpulan mengenai hukum sujud tilawah, bahwa yang rajih sujud tilawah hukumnya sunnah mustahab, baik dalam sholat maupun di luar sholat, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Dan telah disampaikan dua dalil, yaitu hadith Zaid bin Thabit riwayat Al-Bukhari yang membaca surat An-Najm kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan dia tidak sujud tilawah, Nabi alaihi salatu wassalam menyetujuinya. Nabi tidak mengingkari, tidak sujudnya dia. Persetujuan Nabi kepadanya, kepada Zaid bin Thabit, ketika tidak sujud menunjukkan itu tidak wajib. Karena seandainya wajib, mesti tentulah Nabi akan memerintahkan kepadanya agar sujud. Telah disampaikan pula atsar Umar radhiyallahu anhu bahwa Umar menjelaskan ketika berkhutbah di atas mimbar dua Jumat berturut-turut. Jumat yang pertama membaca surat An-Nahl, ketika sampai pada ayat sajdah dia turun dari mimbar kemudian sujud, dan kaum muslimin ikut sujud bersamanya. Kemudian Jumat berikutnya melakukan hal yang sama, yakni khutbah atas mimbar, membaca surat An-Nahl juga, tetapi tidak sujud. Ya, dan beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan sujud tilawah. Dan itu dihadiri oleh kibar sahabat Uthman, Ali dan yang lainnya, tidak ada yang mengingkari. Ya. Kemudian dalil yang ketiga yang kami tambahkan untuk menunjukkan sunnahnya hal itu, ya, mustahabnya hal itu dari Nabi alaihi salatu wassalam, yakni amalan Nabi alaihi salatu wassalam. Amalan Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Jadi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma muttafaq alaih. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma muttafaq alaih. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, atala nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina membacakan atas kami, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan atas kami as-surata, surat fiha as-sajdah, fiha as-sajdah, pada surat itu ada ayat sajdah, ada ayat sajdah. Fayasjudu lantas Nabi alaihi salatu wassalam sujud. Wa nasjudu dan kami pun sujud. Dan kami pun sujud. Hatta sampai ma yajidu ahaduna mawdi'a jabhatihi. Ma yajidu ahaduna mawdi'a jabhatihi. Hatta ma yajidu ahaduna mawdi'a jabhatihi. Sampai salah satu dari kami tidak mendapatkan mawdi'a jabhatihi, tempat untuk meletakkan keningnya. Sampai salah satu dari kami tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan keningnya. Yani berdesakan. Kenapa begitu? Karena itu majelis. Itu majelis ilmu. Mereka sedang bermajelis dengan Nabi alaihissalam. Ya, majelis itu kan duduknya rapat. Berdekatan. Bukan susun formasinya itu bukan formasi soft untuk sholat, tapi formasinya formasi majelis berdekatan. Nah, di majelis itu Nabi baca ayat sajdah, baca surat yang di situ ada ayat sajdah. Ketika sampai pada ayat sajdah, Nabi sujud, para sahabat yang hadir ikut sujud. Jadinya kan begitu rapat, sampai digambarkan oleh Ibnu Umar, salah satu dari kami tidak dapat tempat untuk meletakkan keningnya, ya, jidatnya, begitu. Nah, ini adalah fi'il, amalan dari Nabi SAW dalam kaidah usul fiqh. Amalan Nabi SAW puncaknya menunjukkan itu mustahab. Baik. Jadi mustahab, sunnah, baik di luar sholat maupun dalam sholat. Baik. Ini tadi ya, bagi yang membaca mustahab, bagi yang membaca. Begitu pula ya, disunnahkan bagi yang menyimak. Begitu pula bagi yang menyimak bacaan. Begitu pula bagi yang menyimak bacaan. Ya. Bisa dipahami makna yang menyimak bacaan? Iya. Yang memang dia memperhatikan bacaan itu dan menyimaknya. Ya, berkonsentrasi menyimaknya, mengikuti bacaan itu. Ketika sampai yang membaca itu sampai pada ayat sajdah, kemudian yang membaca sujud tilawah, maka yang menyimak tadi, yang mengikuti bacaan itu, ikut sujud. Nah, dengan syarat jika yang membaca ikut sujud, jika yang membaca sujud, ya, yang menyimak juga mustahab sujud tilawah mengikuti sujud yang dilakukan oleh yang membaca. Dalilnya hadits Ibnu Umar tadi. Hadits Ibnu Umar tadi barusan kita lewati kan, muttafaq alaih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra alaina surata fiha sajdah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, pernah membacakan atas kami surat yang padanya ada ayat sajdah, fayasjudu, kemudian lantas Nabi sujud, wa nasjudu hatta ma yajidu ahadun badiya jabhati, dan kami pun para sahabat yang hadir di majelis itu ikut sujud. Karena yang hadir di situ menyimak bacaan Nabi, ketika Nabi sujud, mereka ikut sujud. Sampai-sampai salah satu dari kami tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan keningnya. Ya. Ini dalilnya. Baik. Begitu pula akhar Umar, hadis Umar yang juga sudah lewat dalam Sahih Bukhari. Di Jumat yang Umar berkhutbah di atas mimbar, baca surat An-Nahl sampai pada ayat sajdah, Umar turun dari mimbar, sujud tilawah, kaum muslimin yang menghadiri, yang hadir di masjid itu juga ikut sujud bersama Umar. Ya. Karena dari segi makna, kenapa begitu? Karena yang menyimak bacaan, ya, memiliki hukum yang sama. Meskipun dia tidak membaca. Dan dia ikut dapat pahala. Meskipun tidak membaca, dia ikut dapat pahala menyimak bacaan. Dengan demikian, dia sifatnya mengikut, ya. Ya, dengan demikian, jika yang membaca tidak sujud tilawah, dia juga tidak sujud tilawah. Jangan sampai yang membaca sujud, yang membaca ayat sajdah tidak sujud tilawah, yang menyimak sujud tilawah. Salah. Dia sifatnya hanya mengikut secara hukum. Ya, penyimak bacaan hanya mengikuti bacaan, dan sujudnya pembaca ayat sajdah secara hukum. Jadi jika yang membaca sendiri tidak sujud, maka yang menyimak juga tidak sujud. Dalilnya adalah hadis Zaid bin Thabit. Masih ingat tadi? Kita merujuk hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu an muttafaq alaih, ketika siapa? Riwayat Al-Bukhari, ya. Nah, hadis Zaid bin Thabit riwayat Al-Bukhari, bahwa Zaid bin Thabit membacakan surat An-Najm kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata Zaid bin Thabit tidak sujud tilawah. Nabi juga tidak sujud, karena Zaid bin Thabit tidak sujud. Difahami? Nah, jadi yang memiliki hukum ini adalah yang membaca ayat sajdah dan yang menyimak bacaan. Jika yang membaca sujud tilawah, yang menyimak ikut sujud. Jika yang membaca tidak sujud, yang menyimak juga tidak sujud. Jelas? Dalil-dalilnya juga sudah kita lewati. Adapun orang yang sekadar mendengar suatu bacaan ayat sajdah, ya, dia bukan menyimak bacaan itu, tapi terdengar. Ya, terdengar olehnya dan melihatnya sujud, pembacanya sujud, tidak disyariatkan baginya ikut sujud. Tidak disyariatkan baginya ikut sujud. Karena dia bukan menyimak bacaan itu. Bukan penyimak yang menyimak bacaan itu dari awal sampai akhir, dan ketika yang membaca sampai pada sajdah sujud, dia ikut sujud. Bukan. Hanya terdengar oleh dia bacaan itu, maka dia tidak memiliki hukum yang sama. Oleh karena itu, orang yang menyimak musik berdosa. Orang yang menyimak musik berdosa. Ada musik, dia simak. Dia perhatikan, dia ikuti, dia nikmati, kan? Nah, dosa dia. Tapi orang yang misalkan sedang ke pasar, ke pertokoan. Wah, sekarang mana bisa menghindar dari musik. Nah, di mana-mana musik sekarang. Toko ini, toko sana, masuk pasar sana-sini musik kedengaran kan. Masuk swalayan, mutar musik dia. Tapi tidak diperhatikan gitu. Ya, tentunya terdengar oleh telinga. Nah, ya jika khawatir terpengaruh, ya tutup saja telinganya. Nah, ditempuh faktornya untuk menghindari jika khawatir ya. Khawatir terus terlena gitu kan. Wah, asik juga ini. Nah, wah jangan. Kalau khawatir seperti itu, tutup. Nah, kalau merasa kuat, tidak terpengaruh, ya. Kadang terdengar, ya sibuk aja dengan urusannya belanja ini, tapi kadang-kadang masuk di telinga, tapi enggak, bukan menyimak gitu. Tidak menikmati. Itu enggak masalah, enggak berdosa. Nah, ya, demikian Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskannya di Asy-Syarhul Mumti'. Nah, jadi orang yang menyimak bacaan seseorang, ya memang dia secara hukum ya seperti membaca, dia dapat pahala. Nah, ketika yang membaca sujud tilawah, dia juga sujud tilawah. Jika yang membaca tidak sujud tilawah, dia juga tidak sujud tilawah. Nah, adapun yang sekedar terdengar oleh telinganya tadi bukan penyimak, tidak. Ya, dia tidak memiliki hukum yang sama. Ini madhab Hambali. Ini madhab Hambali sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Insaf. Ini madhab Hambali sebagaimana dalam kitab Al-Insaf Lil-Murdawi. Dan ini yang dirajihkan, difatwakan oleh Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Yang keduanya dari kalangan fuqaha Hanabilah. Ya. Al-Imam Ibnu Baz dan Al-Imam Ibnu Utsaimin merajihkan mazhab ini. Nah, merajihkan mazhab Hambali. Jika antum mendengar ya, istilah merajihkan, ini yang rajih artinya apa? Itu isyarat bahwa dalam masalah itu apa? Ada khilaf. Itu isyarat bahwa ada khilaf. Karena ada juga yang berpendapat meskipun hanya sekedar terdengar begitu, tidak menyimak, ya ikut dia. Jika sujud, yang membaca ikut sujud. Tapi lemah itu. Nah, itu lemah. Yang benar apa yang kita dengar tadi, yang rajih apa yang kita dengar. Ya, sebagaimana telah dijelaskan sisi tinjauan maknanya. Nah, dari dalil-dalil yang ada. Jelas ya? Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu jumlah ayat sajdah dalam Al-Quran. Yang apabila kita membaca ayat tersebut, disunnahkan sujud tilawah. Ini juga masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Globalnya ada yang mengatakan 14 ayat dan ada yang mengatakan 15 ayat. Global madhab yang ada yang mengatakan 14 ayat, ada yang mengatakan 15 ayat. Yang rajih insyaallah taala ayat sajdah berjumlah 15. 15. Ini tarjih Ibnu Utsaimin dan Al-Albani. Lima belas. Baik. Dalilnya. Hadith Amr Ibn Al-As. Hadith Amr Ibn Al-As radhiyallahu anhu. Riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akra'ahu khamsa asyrata sajdatan. Akra'ahu khamsa asyrata sajdatan fil Qur'an. Minha thalathun fil mufassal. Minha thalathun fil mufassal. Wa fi suratil hajji sajdatan. Wa fi suratil hajji sajdatan. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akra'ahu, membacakan kepadanya, kepada Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, khamsa asyrata sajdatan, 15 ayat sajdah fil Quran, dalam Al-Quran. Minha, di antaranya salatun fil mufassal, 3 ayat di surat Al-Mufassal. 3 ayat di surat Al-Mufassal itu yang dimaksud adalah surat An-Najm ayat 62. Surat Al-Insyiqaq ayat 20 sampai 21. Ini 20 dan 21. Artinya setelah membaca ayat 21. Ya. Yang ketiga adalah surat Iqra ayat 19. Nah, itu yang dimaksud pada hadis ini, thalathun fil mufassal, 3 ayat dalam surat al-mufassal. Nah, bagian Quran yang disebut dengan Al-Mufassal. Baik. Wa fi suratil hajj sajdatan. Dan di surat Al-Hajj ada 2 sajdah. Sajdah yang pertama Al-Hajj ayat 18. Al-Hajj ayat 18. Sajdah yang kedua Al-Hajj ayat 77. Al-Hajj ayat 77. Yang lainnya apa saja? 15 ayat tersebut yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Nanti akan kami uraikan secara lengkap. Yang penting pertama kita mau mengetahui dulu bahwa hadis ini punya kelemahan dari segi sanad. Memiliki kelemahan dari segi sanad. Sehingga difonis sebagai hadis dhaif, hadis lemah oleh beberapa ahli hadis, oleh Abdul Haq, Ibnu Al-Qattan, Ibnu Hajar, Al-Albani, Abdul Haq Ibn Al-Qattan Ibn Hajar Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Tetapi kata Al-Albani, tetapi kata Al-Albani rahimahullah, secara garis besar, secara garis besar hadis ini dengan kelemahan sanadnya telah didukung oleh kesepakatan umat Islam. Telah didukung oleh kesepakatan umat Islam, yakni kesepakatan ulama maksudnya. Kesepakatan ulama umat. Gitu. Karena yang diperhitungkan itu ulama ya. Bukan ulama ya, tidak dianggap pendapatnya. Mengikut aja. Nah, secara garis besar hadis ini dengan kelemahan sanadnya telah didukung oleh kesepakatan ulama umat dalam mengamalkan mayoritasnya. Dalam mengamalkan mayoritasnya. Dan datangnya hadis-hadis sahih yang mendukung sisanya. Dan datangnya hadis-hadis sahih yang mendukung sisanya. Kecuali sajadah kedua dari surat Al-Hajj, kecuali sajadah kedua dari surat Al-Hajj, yang satu ini, yaitu sajadah kedua dari surat Al-Hajj, yang satu ini tidak ditemukan pendukung dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kesepakatan umat, ulama umat. Tidak ditemukan, yang satu ini tidak ditemukan pendukung dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kesepakatan umat, ulama umat. Hanya saja, kata Al-Albani melanjutkan, hanya saja amalan sebagian sahabat mengerjakan sujud tilawah pada ayat tersebut mungkin saja diperhitungkan dalam menunjukkan disyariatkannya hal itu. Mungkin saja diperhitungkan dalam menunjukkan disyariatkannya hal itu. Apatah lagi tidak diketahui sahabat lain yang menyelisihi mereka. Apatah lagi tidak diketahui sahabat lain yang menyelisihi mereka. Jadi kesimpulan keterangan Al-Albani rahimahullah, meskipun secara riwayat hadis itu sanadnya dhaif, tapi kandungannya benar. Kenapa? Ada tiga isi hadis itu, 15 ayat itu, ayat sajdah itu dibagi, diklasifikasi menjadi tiga. Mayoritasnya didukung oleh ittifaq ulama umat, didukung oleh kesepakatan ulama umat. Sisa yang tidak di, yang artinya semata ittifaq, yakni semata kesepakatan. Kemudian selain yang itu, ya, memang ada hadis yang datang. Memang ada hadis yang datang. Jadi mayoritasnya disepakati. Kemudian sisanya ada hadis yang sahih yang datang dari Nabi bahwa itu sujud tilawah. Hanya ada satu yang tidak disepakati, juga tidak ada hadis. Tetapi ada amalan sahabat dan tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisihi. Nah, uraian lengkapnya butuh waktu lebih panjang. pada pertemuan berikutnya, namun anak akan sampaikan sekarang untuk antum catat seluruhnya. 15 itu bisa dicatat secara cepat sebelum kita mengakhiri majelis. Yaitu yang pertama Al-A'raf ayat 206. Al-A'raf ayat 206. Ar-Ra'd ayat 15. Ar-Ra'd ayat 15. Surat An-Nahl ayat 49 dan 50. Ayat 49 sampai 50. Artinya setelah membaca ayat ke-50 baru sujud gitu. Jadi An-Nahl ayat 49 dan 50. Kemudian yang keempat surat Al-Isra ayat 107 sampai 109. Ayat 107 sampai 109. Jadi setelah membaca ayat yang ke-109 baru kemudian sujud. Yang kelima surat Maryam ayat 58. Surat Maryam ayat 58. Yang keenam surat Al-Hajj ayat 18. Surat Al-Hajj ayat 18. Yang ketujuh surat Al-Furqan ayat 60. Surat Al-Furqan ayat 60. Yang kedelapan surat An-Naml ayat 25 dan 26. Surat An-Naml ayat 25 dan 26. Artinya setelah membaca ayat yang ke-26 baru kemudian sujud tilawah. Yang kesembilan surat As-Sajdah ayat 15. Surat As-Sajdah ayat 15. Yang ke-10 surat Fussilat ayat 37 dan 38. Surat Fussilat ayat 37 dan 38. Artinya setelah membaca ayat 38 baru kemudian sujud tilawah. Ini 10 ayat sajdah yang dinukil ittifaknya tadi, yang disepakati oleh ulama umat. Ya. Kemudian yang didukung oleh hadis, tiga ayat saja di surat-surat mufassal tadi sudah disebutkan kan? Apa saja tadi? Surat An-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 20-21, kemudian surat Iqra ayat 19. Nah, ini memang ada hadis-hadis yang sahih, nanti akan kami sampaikan pada pertemuan berikutnya, ya. Juga yang keempat yang juga datang hadis yaitu surat Sad ayat 24. Surat Sad ayat 24. Tetapi di sini ada khilaf. Akan dijelaskan nanti, ya. Karena ada yang memahami bahwa ayat itu kan isinya Nabi Daud sujud, ya, bersyukur kepada Allah SWT. Ada yang memahami itu sujudnya Nabi Daud ada sujud syukur, jadi tidak masuk kategori sujud tilawah. Tetapi yang benar, ya, itu sujud tilawah. Karena kita membaca ayat itu dan itu isinya sajadah Nabi SAW. Sujud, ya. Nabi SAW sujud ketika membaca ayat itu. Jadi yang benar itu termasuk ayat sajadah. Baik. Kemudian satu tadi yang tidak ada hadisnya, juga tidak ada kesepakatan, juga tidak ada hadis, yaitu apa? Surat Al-Hajj ayat 77, tetapi datang amalan sahabat mendukungnya. Ya, datang amalan sahabat yang mendukungnya. Siapa saja sahabat yang pernah membaca ayat itu dan sujud, ya, akan disampaikan sama nanti pada pertemuan berikutnya. Yang penting sekarang di waktu yang sempit ini kami sudah menyampaikan 15 ayat itu seluruhnya. Ya, tinggal antum cek. Nah, dalam mushaf, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan baca dan lengkapi detail yang terkait dengan ini. Barakallahu fikum. Nah, tafadhalu subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.